إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله هذه الجماعة سكالياً رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab Al-Birr Wassilah. Wa an Abdillah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir syatmu ar-rajul walidayhi qila wa hal yasubbu ar-rajul walidayhi qala na'am yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu ar-rajul aba ويسب أمه ويسب أمه متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, termasuk dari kabair dosa-dosa besar seorang anak yang mencela, memaki kedua orang tuanya. Para sahabat pun bertanya, apakah mungkin seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Rasulullah jawab, iya, yaitu dengan dia mencela bapak seseorang, maka orang itu membalas mencela bapaknya, atau dia mencela ibu seseorang, maka orang itu membalas mencela ibunya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tentang kabair, dosa-dosa besar, kabirah. Kabair ini para ulama sebutkan suatu dosa yang begitu besar kemaksiatannya sehingga dihukum oleh Allah dengan hukuman langsung di dunia ini dengan hukuman had atau hudud, hukuman hudud yang ditentukan oleh Allah, semisal pencurian, potong tangan, zina, dirajam, menuduh tanpa bukti kehormatan orang, cambuk, dan yang semisal itu. Dosa yang ada hukuman hukumnya satu. Atau juga mereka sebutkan kabair adalah suatu dosa yang mendapat ancaman laknat dari Allah atau Rasulnya. La'anallah kada man fa'ala kada. Allah melaknat orang yang melakukan ini, melakukan itu. Rasulullah melaknat ini, itu. Maka dosa itu kabar, dosa besar. Atau lebih keras lagi, dosa itu dihukum atau diancam pelakunya dengan azab jahannam atau kemurkaan Allah bahkan kepada pelakunya, maka itu dosa besar kemaksiatannya. Seperti pembunuhan, Allah sebutkan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa 'adalahu 'adaban alima. Yang membunuh mukmin dengan sengaja, alasannya adalah jahannam, kekal abadi dia di dalamnya, Allah murka kepadanya dan gajinya azab yang pedih. Maka pembunuhan kabair, dosa besar. Atau termasuk pula ulama masukkan kepada kabair dosa yang Allah atau Rasul menyebutkan berlepas diri darinya atau dari pelakunya. Ketika Rasulullah berlepas diri atau dikatakan bukan dari beliau atau bukan dari umat beliau yang melakukan ini, itu. Laisa minna man syaqqal juyub wa darabal qudud wa da'a bidawal jahiliyah. Seperti yang Rasulullah katakan, bukan dari kami, bukan golongan kami orang yang mengoyak-ngoyak pakaiannya, robek-robek, menampari pipinya ketika kematian. Keluarga atau orang yang dia cintai mati, dia histeris, dia robek-robek bajunya, dia tampari pipinya. Kabair, karena Rasulullah katakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Dan yang semisal itu kabair. Ya, penting untuk dikenali dosa-dosa besar ini, penting untuk diketahui seorang muslim, tentunya untuk dia hindari dan dia jauhi. Pertama, karena dengan itu Allah janjikan ampunan maghfirah bagi mereka, terhapus dosa-dosa mereka yang lain. Dalam An-Nisa Allah sebutkan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian meninggalkan, menjauh dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, akan kami hapus dosa-dosa kalian yang lainnya. Maka perlu dikenali apa saja kabair itu, dosa-dosa besar. Perlu diketahui sehingga ditinggalkan dan seorang mukmin mendapat fadilah, keutamaan dengannya, terhapus kesalahan dan dosa dia yang lain. Yang kedua, bahwa amalan-amalan saleh yang dijanjikan menghapus dosa seorang hamba, antara amalan saleh yang satu dengan amalan saleh yang lain, menghapus dan menggugurkan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa kecil yang tidak dia sengaja atau tanpa kesadarannya dia lalai, itu tersyaratkan dengan meninggalkan dosa besar. Sebagaimana Rasulullah katakan, as-salawatul khams, jum'atul dan jum'ah wa ramadhan ila ramadhan, mukaffirat lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Salat lima waktu antara satu dengan yang lain, mukaffirat, menggugurkan dosa-dosanya. Kamu setelah salat subuh mungkin melakukan dosa ini itu, dengan salat zuhur, antara subuh dengan zuhur gugur dosa-dosamu, terhapus. Zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh terus. Ini tiap putaran 24 jam. Wal jum'ah ila jum'ah, dalam putaran tiap pekan antara Jumat 1 ke Jumat yang berikutnya, salat Jumat. Dengan Jumat berikutnya gugur dosa-dosa kamu sepekan sampai Jumat yang lalu. Putaran tiap tahun, bahkan Ramadan hingga Ramadan berikutnya menggugurkan dosa-dosa di antara itu. Tapi disyaratkan oleh Rasulullah, idaj tunibatil kabair, jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan, dijauhi. Maka penting untuk mendapat keutamaan-keutamaan itu, seorang mukmin mengenali dosa-dosa besar, mempelajarinya untuk dia tinggalkan. Oleh karena pentingnya, makanya kemudian para ulama, ulama Islam hingga membukukan sendiri karya mereka, mengoleksi ayat hadis yang berbicara tentang kabair, yang menyebutkan dosa-dosa besar, antara lain yang ma'ruf dan terkenal di tangan kaum muslimin, kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi, Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau sebutkan ada sekian dosa-dosa besar, banyak. Yang terakhir di kitab beliau Dzahabi, beliau masukkan dalam kabair, dosa besar adalah membenci, mencela, memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pengemban amanat risalah, jembatan kita kepada Rasulullah sallallahu, untuk mengetahui dari mana kita tahu sunnah, bahkan agama ini dari jalur mereka, tidak ada lain. Bahkan Quran pun kita terima dari jalan mereka. Maka membenci mereka, memusuhi, mencela mereka adalah dosa besar, kabair. Kemudian pula Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jamini rahimahullah juga memiliki kitab kabair, dosa besar. Juga Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau punya kabair, beliau kasih nama Zawajir, Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair, atau An-Iktirafil Kabair. Beberapa karya para ulama yang membukukan kabair agar mudah dipelajari, mudah dikenali, untuk kemudian bisa ditinggalkan dan mendapat fadilah yang telah dijanjikan. Kembali kepada hadis, bahwa kabair berarti dosa itu kebiro, besar, dan sengaja disebutkan demikian menunjukkan betapa kecilnya perbuatan itu, betapa besarnya dosa pelakunya, tidak sama dengan dosa-dosa yang lain. Makanya kemudian dosa itu terbagi menjadi kabair dan saghair, dosa-dosa besar, dan saghair, dosa-dosa kecil. Dibagi demikian karena memang ancaman pada keduanya berbeda. Yang ada di dalam nusus, celaan atau yang diancam kepada pelakunya berbeda, maka tidak mungkin disamakan. Tingkatan kemaksiatan itu berbeda. Maka dari keadilan Islam dipisahkan. Makanya kata penyair yang sering disebutkan ulama, hananaika inna ba'da syarri ahwanu min ba'd. Tenanglah kamu, tenangkan dirimu bahwa sebagian kejelekan itu lebih ringan dibanding kejelekan yang lain, walaupun kedua-duanya jelek. Tidak mungkin bisa disamaratakan semua kejelekan sederajat. Nah, dia bertingkat-tingkat. Sehingga bukan berarti dengan ini untuk meremehkan saghair, untuk meremehkan dosa kecil yang tidak termasuk kabair, ala ringan kecil ini. Bukan. Semua kemaksiatan jelek dan kewajiban seorang muslim menjauhinya. Tetapi min bab tadi, keadilan gak sama. Yang tadi misalnya kabair, laknat Allah, jahannam, atau hukum hudud ditegakkan padanya, dipenggal, dipotong, dirajam, atau Rasul berlepas diri dari orangnya, bukan dari golongan kami. Sementara dosa kecil tidak setajam itu ancamannya. Misalnya yang termasuk saghair, membuang kotoran di masjid, duda atau ingus, saghair, dosa kecil. Karena tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya, tempat yang seharusnya dijaga untuk ibadah kaum muslimin, sholat, menghadap Allah, dia kotori. Apa yang diancam kepada pelakunya? Rasulullah cukupkan kafaratuha imatatuha. Kafarohnya cukup dia membersihkannya. Kamu buang ingus kamu misalnya di lantai masjid, kamu bersihkan pakai tisu atau pakai kain apa, kamu bersihkan. Selesai, terhapus dosamu. Itu kan ringan. Dibanding ini tadi, laknat Allah. Masa disamakan? Derajat yang sama sekali berbeda tingkatannya. Minal kabair, termasuk dosa besar, dari hadis Abdullah bin Amr, ketika seseorang mencela bapak atau ibunya, para sahabat pun keheranan dan bertanya kepada Rasulullah SAW, apa mungkin seorang anak caci maki kedua orang tuanya? Beliau jawab, mungkin. Nah, yaitu ketika dia mencaci maki bapak orang, itu marah membalas mencaci maki bapaknya. Atau dia mencaci maki ibu orang, orang itu marah membalas mencaci maki ibunya. sehingga dia menjadi penyebab bapak dan ibunya dicaci maki. Karena dia sebagai penyebab disamakan atau dihukumi seperti orang yang bertindak langsung, seakan dia yang mencaci maki ibu dan bapaknya sendiri karena dia sebagai penyebab, yang seharusnya dia menjaga kehormatan orang tuanya, menjaga kemuliaan mereka, ini malah dia mengakibatkan jadi bulan-bulanan caci makian dan celaan orang. Dia mutasabbib, dia sebagai penyebab, maka dia dihukumi sebagai mubasyir. Rasulullah katakan anak mencela orang tuanya, padahal dia tidak secara langsung mencela, tetapi dihukumi seperti orang yang secara langsung ketika dia dengan sengaja menyebabkan orang tuanya dicela oleh orang lain. Makanya hadis ini kata Imam Ibnu Battal rahimahullah sebagai salah satu dari dalil untuk kaidah syar'i yang begitu penting dan begitu bermanfaat, yaitu saddud dzara'i' atau saddud dzari'ah, menutup segala jalan yang menuju kepada kejelekan. Syariat mengajarkan dalam kaidah ini segala sesuatu yang mengantarkan kamu kepada suatu kejelekan, maksiat, maka sesuatu itu harus ditutup dari awal, dibuntu, dilarang, agar kamu selamat tidak terseret ke sana, karena ini jembatan mengarah ke sana. Saddud dzari'ah, kaidah penting dalam syariat ini. Makanya kata Imam Ibnu Battal, sesuatu perbuatan yang mengakibatkan orang terjatuh dalam perbuatan haram, maka perbuatan itu menjadi haram hukumnya dalam penerapan kaidah ini, saddud dzari'ah. Kalau perbuatan dia mengakibatkan dia terjatuh, terkena dosa dan perbuatan haram, maka perbuatan dia ini haram, hukumnya haram pula. Walaupun bahkan walaupun kalau dia tidak berniat ke arah sana, dia tidak bermaksud, mungkin dia berdalih, wallahi saya gak bermaksud itu, saya gak niat, maksud saya cuma ini. Walaupun, tetapi perbuatan ini mengarah dan mengakibatkan kamu jatuh dalam perbuatan haram yang itu, maka itu menjadi haram. Dan itu banyak penerapannya, aplikasinya. Selain hadis ini, pegangan para ulama antara lain firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillaah wa yasubbu Allaaha 'adwan bighairi 'ilmin." Jangan kalian mencela yang dimintai selain Allah, didoai Tuhan-Tuhan mereka, musyrikin, jangan kalian cela, karena bisa mengakibatkan mereka mencela Allah tanpa ilmu balas. Karena kalian permainkan Tuhan mereka, sesembahan mereka kamu cela, mereka pun membalas mencela Allah tanpa ilmu dan dengan kejahilannya. Seperti kata Imam As-Sa'di, Allah melarang mukminin dari perbuatan yang semula itu boleh, bahkan disyariatkan, yang disembah selain Allah, yang dituhankan selain Allah itu masyru' untuk dicela, pantas untuk dicela, karena dia batil dan tidak benar dituhankan selain Allah. Baik mencela mereka itu hukum asalnya, tetapi ketika itu menyebabkan mereka para penyembahnya mencela Allah, maka jadi haram perbuatan itu, dilarang. Bukan karena mencela mereka itu enggak benar, tetapi kekhawatiran besar itu akan menyebabkan Allah yang dicela, yang seharusnya setiap mukmin muwahhid menjaga kemuliaan Allah, menjaga agar Allah tidak dicela dan tidak dipermainkan oleh musyrikin. Dan ini pula sesuai dengan tadi masuk dalam kaidah lain yang serupa. Para ulama sebutkan al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah itu hukumnya sama seperti maqasidnya. Maqasid itu tujuan atau yang terarah ke sana. Wasilah jalannya, jembatannya. Seperti apa hukum tujuan itu, maqasid itu, seperti itu pula sama hukum wasilahnya. Kalau diterapkan di sini hadis, karena mencela orang tua itu haram, itu maqasid, dosa besar. Secara langsung anak memaki-maki orang tuanya, mencaci-maki, mencela, haram. Maka wasilah segala sesuatu yang mengakibatkan orang tua kamu dicela dan dicaci-maki menjadi haram pula. Makanya Rasulullah larang seorang mencela orang tua orang lain. Kamu dilarang memaki bapak atau ibu orang lain, wasilah agar orang tua kamu tidak dicela, kamu sebagai penyebabnya. Kata Imam Al-Mawardi dari ulama Syafi'iyah, beliau sebutkan antara lain contoh penerapan kaidah-kaidah ini, larangan jual beli barang yang semula halal kalau dipastikan atau dugaan besar orang itu menggunakannya untuk yang haram. Misalnya kamu pedagang kain sutra, halal kain sutra diperdagangkan, jual beli. Tetapi jika konsumen kamu ini kamu tahu akan dia gunakan kain sutra ini, laki misalnya, dan kain sutra bagi lelaki haram untuk dipakai. Agar perbuatan kamu, akad jual beli kamu tidak menjadi wasilah orang ini melakukan yang haram, maka jual beli itu juga menjadi haram. Kalau diketahui orangnya akan menggunakan sutra ini. Demikian pula contoh lain beliau sebutkan larangan orang melihat anak kecil yang belum keluar jenggotnya, belum keluar jambannya, belum keluar kumisnya, apalagi kalau itu putih, apalagi kalau itu tampan, dilarang untuk dilihat. Kalau dikhawatirkan dengan itu terseret orang kepada perbuatan haram, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, Musaik, yang semula anak laki tidak haram untuk dilihat sesama lelaki. Hukum asalnya boleh, yang terlarang kan wanita. Tetapi ketika ini menjadi wasilah orang jatuh dalam maksiat yang lebih besar, maqasid, maka wasilah itu pun menjadi haram akhirnya. Nggak boleh. Bahkan para ulama salaf seperti Ats-Tsauri sebutkan, aku melihat bersama wanita itu ada satu syaitan menggoda. Nah, syahwat di provokasi untuk melakukan yang haram. Satu ekor syaitan pada satu wanita ini menggoda. Tetapi aku dapati pada amrat ini atau murdan anak-anak yang mulai beranjak dewasa, belum juga abigi atau sekitar itu, umur-umur 9, 10 kurang lebih, belum keluar rambut di wajahnya ini. Aku melihat bersamanya ada 7 ekor syaitan. Semakin berat godaannya untuk orang melakukan maksiat. Wal'iyadzubillah. Sebagian orang, sebagian kelompok, karena menghindarkan dirinya dari yang haram, dari wanita, bahkan dari mereka ada yang tidak mau nikah sama sekali dengan tujuan untuk alasan mereka lebih konsen dalam ibadah, tidak tersibukkan dengan dunia, dengan tidak terlalaikan dari akhirat. Mereka gak mau nikah, gak mau dekat dengan wanita. Yang digantikan oleh syaitan kepadanya murdan ini, anak belia ini, sehingga tokoh-tokohnya kamu dapati lebih cenderung senang dan asik kepada anak-anak belia yang semacam ini, dipangku, diciumi, dipegangi dan seterusnya. Pelampiasan, orang punya syahwat, sementara dia bedung syahwatnya itu dari yang Allah halalkan, nikah. Syaitan akan menjerumuskan dia kepada yang lebih besar. Al-Muhim, ini termasuk sedut dari ah. Demikian pula jual beli anggur kepada orang yang diketahui akan membuat khamr dengannya, minuman keras, kamu tahu akan digunakan itu untuk minuman keras, atau jual beli botolnya misalnya, semula halal jual beli botol. Tapi kemudian kamu tahu itu akan digunakan sebagai tempat wadah khamr misalnya, dan menjadi haram. Wasilah itu mengikuti hukumnya maqasid. Apa tujuannya? Dengan demikian hadis pula, kata Imam Ibnu Abi Jamrah, dalil yang menunjukkan bolehnya beramal atau berhukum berdasarkan ghalabatul dhon, berdasarkan dugaan kuat, bukan sesuatu yang pasti. Dari mana itu? Terambil dari hadis ini juga. Ketika kamu mencela bapak orang, apa pasti 100% orang itu mencela bapak kamu? Belum tentu. Iya kan? Bisa jadi dia gak mencela bapakmu tapi nampar kamu. Atau mungkin dia diam misalnya, gak membalas. Semuanya mungkin. Tetapi kemungkinan terkuat, kemungkinan terbesar adalah dia membalas. Itu hukum keumuman orang. Kamu celah bapaknya, dia akan membalas mencelah bapak kamu. Ya bapak kamu itu yang begini-begini. Makanya boleh di dalam syariat menentukan hukum berdasarkan dhonnul ghalib, dugaan kuat, dugaan yang punya korinah kuat, punya dasar kuat, dugaan kita, walaupun bukan sesuatu yang pasti memang. Dan tadi contoh-contoh yang ulama sebutkan semuanya ghalabatul dhon. Tadi misalnya jual beli sutra, kamu tahu dugaan kuat akan dipakai, belum tentu pasti, tidak, tapi dugaan kuat. Atau yang semisalnya tadi, boleh, tidak harus hukum itu berdasarkan sesuatu yang pasti dan 100%. Tidak, dengan ghalabatul dhon pun boleh menentukan hukum. Hadis pula menunjukkan seorang murid hendaknya kembali kepada gurunya bertanya tentang sesuatu yang tidak dia pahami. Ketika dia mendengar penjelasannya, belajar ilmu kepadanya, ada sesuatu yang fiskal dia gak paham. Ya jangan kamu diam, tanyakan ini maksudnya apa. Tadi disampaikan begini, saya kurang mengerti, minta klarifikasi, minta penjelasan, dan seterusnya. Karena para sahabat ketika mereka gak paham, gak mesti apa mungkin anak mencela orang tuanya. Tanya ke Rasulullah. Maka demikian seharusnya. Hadis pula jelas terkait bab bahwa kewajiban seorang anak adalah menjaga kehormatan kedua orang tuanya karena besarnya hak mereka agar seorang anak tidak menjadi sebab untuk kehinaan kedua orang tuanya, apalagi kalau dia memang yang secara langsung melakukan celaan dan caci macian ini kepada orang tuanya. Hadis pula berarti orang tua lebih haknya dari sang anak yang menjadi keturunannya, walaupun anak, si anak ini memiliki sekian kelebihan, sekian sifat keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang tuanya, tapi tetap syariat menentukan orang tuanya lebih afdol karena mereka sebagai penyebab si anak ini ada, sebagai penyebab anak ini kemudian terlahirkan di dunia, tentunya setelah Allah yang menentukan segalanya, tapi dia sebagai sebab. Makanya menjadi albir kebaikan bagi seorang anak kepada orang tuanya untuk dia tidak berkata sesuatu atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan kehinaan bagi orang tuanya. Birrul walidain, bahkan kalaupun itu tidak secara langsung tadi, dengan kamu tidak mencela orang tua orang lain, bapak ibunya, secara tidak langsung kamu berarti telah menjaga kehormatan kedua orang tuamu pula, dan itu yang wajib. Bakti dan kebaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan pada riwayat yang berikutnya, wa an Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyani fa ya'ridu wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Mutafakun alaih. Dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam di mana keduanya saling bertemu, yang ini berpaling, yang itu pun berpaling, dan yang terbaik dari keduanya yang mulai memberi salam. Ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya.